Kami di Ijtima Ulama Kepatang di Menara Peninsula Hotel di Jakarta. Tanggal 27, 28, 29 Juli Kepatang. Sepakat hasil ijtima mengatakan Islam Nusantara sesat dan menyesatkan, haram. Tapi Majelis Ulama Indonesia Pusat menyatakan dan meresmikan sahnya Islam Nusantara. Ikulah sosek godang. Oke, silakan yang kedua. Mana tadi yang mau bertanya? Ah ya, silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami kritis dari jemaah Masjid Raya Tanjung Sungaian. Mohon penjelasan, kita semua kami tahu masalah agak beda sedikit Ustaz, yaitu Islam Nusantara. Kita semua kami tahu Ustaz, tidak mengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Obana, kini itu masalah Islam Nusantara itu. Yang paling top kini ko adalah Sumatera Barat menolak mentah-mentah Islam Nusantara. Apa itu Islam Nusantara? Islam yang dipaksakan tunduk dengan adat istiadat ketimuran di Indonesia. Apa yanglah biasa dari turun-temurun dilakukan baik oleh kaum Hindu, baik oleh kaum Buddha, baik orang yang tidak kenal agama sama sekali, lah menjadi adat istiadat. Itu Islam harus menerima dan dikemasi dengan kemasan-kemasan Islam. Harus dikemasi dengan kemasan-kemasan Islam. Itu dikatakan Islam Nusantara. Kemudian yang kedua, Islam Nusantara adalah Islam yang menolak segala apapun yang datangnya dari Arab. Islam-Islam dari Arab ditolak. Apapun yang bau dari Arab, jilbab tu dari Arab tu, Islam gaya Arab, aja dia boleh. Dia awak cekik telah kuang saja. Kemudian bahkan kalau perlu assalamualaikum tu dari Arab tu. Kini ganti ya assalamualaikum tu dengan selamat pagi, good morning. Ya. Bahkan janggui-janggui gua ikut kau gaya-gaya Arab, kau Islam-Islam Arab. Nak boleh dia janggui dia tu. Dah boleh janggui itu Imam Bonjol, Diponegoro, Buya Amka, Kejo Gus Salim dan lain tu, itu salah sasik mereka sedalah itu. Karena itu Islam dari Arab tu. Itu bahasa mereka. Islam yang bau-bau dari Arab dianggap Islam penjajah. Artinya Nabi dari Arab, tolak Nabi yang dari Arab. Kami itu tibonya lah. Ya enggak? Nabi di Arab dan sedalahnya. Tolak Nabi yang dari Arab tu. Jadi Bu, mengajarkan kepada awak, katanya Islam yang di Indonesia, Islam Nusantara, Islam yang ramah, Islam yang toleran, Islam yang apa, kebinekaan, Islam yang indah, Islam yang santun. Kok main bahasa itu, kok akhirnya mereka mulai ngajinya di gereja, mulai sholatnya nanti di vihara, mulai nanti acara-acaranya bersama, berdoa bersama-sama dipimpin oleh agama lain. Kemudian mulai menikahkan anak dengan antar agama, itu adalah Islam Nusantara. Sampai kepada tahap-tahap dan batasan-batasan yang Islam malah menganggap itulah syirik besar, tapi harus Islam menerimanya karena itu dibuat di Indonesia. Maka itu Islam Nusantara. Babayu enggak? Sangat babayu. Sangat babayu. Kami di Ijtima Ulama Kepatang di Menara Peninsula Hotel di Jakarta, tanggal 27, 28, 29 Juli Kepatang. Sepakat hasil ijtima mengatakan Islam Nusantara sesat dan menyesatkan, haram. Tapi Majelis Ulama Indonesia Pusat menyatakan dan meresmikan sahnya Islam Nusantara. Ikulah sosek godang. Maka kita menolak. Dengan ini kita menolak. Alhamdulillah beberapa MUI provinsi lain sudah mulai mengikuti Sumatera Barat. Allahu Akbar. Iya, kita memang menolak. Bagi kita Islam cuma satu, Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi yang Al-Qur'annya bahasa Arab, yang hadis nabinya hadis bahasa Arab, yang nabi sendiri juga nabi bahwa orang Arab. Jadi jangan anti-anti Arab. Sekarang semua yang berbau Arab dianggap anti, dan itu dianggap tanda-tanda radikal. Semua yang berbau-bau Arab dianggap radikal. Pertanyaannya mantap. Apa antisipasi kita dalam rangka agar kita selamat saat Dajjal datang? Ada 6. Catat baik-baik. Yang pertama kata Nabi, sallallahu alaihi wasallam. Di akhir zaman ini kita dan keluarga kita pastikan sudah punya pemahaman akidah yang benar. Akidah kita harus benar. Pembahasan iman sudah lurus sesuai yang diajarkan Rasulullah dan para sahabat. Kaji-kaji yang tidak ada sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah. Bukan seperti itu diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabat tentang akidah, tentang iman dan tauhid. Jangan cibo-cibo dipicayoi, jangan dikakuk, jangan masuk, jangan bergabung ke dalam. Orang yang bergabung, karena pengikut Dajjal itu nanti ada 8 kelompok. Salah satunya adalah kelompok-kelompok yang mempunyai kajian-kajian, yang mempunyai pemahaman yang Rasul tidak mengajarkannya. Tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam Sunnah. Maka orang ini kalau Dajjal keluar, dia pasti akan menyembah Dajjal. Nah, yang pertama berdoa, luruhkan akidah kita. Pabana balik pemahaman iman kita, sesuaikan dengan yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Yang diajarkan oleh ampe Imam Mazhab, Imam Abu Hanifah, Imam Anas, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Dalam masalah akidah mereka sepakat keempat-empat imam ini. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya kita selamat dari Dajjal. Yang kedua, fanatiklah dengan Al-Quran dan Sunnah. Di akhir zaman kau, berislam kita fanatik dengan Al-Quran dan Sunnah. Salamu layak ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis Nabi dan Sahih. Ijma' ulama kita menyepakatinya, maka fanatiklah. Walaupun awak dicibian diorang. Nah, termasuk Indonesia yang katanya Islam Nusantara tadi, kita mengatakan tidak Islam Nusantara. Kenapa? Berbeda dengan Al-Quran, berbeda dengan Sunnah, berbeda dengan ijma' para ulama. Karena diajarkan oleh Islam Nusantara menyimpang dari yang Islam yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi fanatiklah dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, jadilah orang yang paling menggilo-gilo banyak amal solehnya dan kuat doanya. Amal soleh nan bana caronyo. Bana caronyo itu adalah ado di madhab Imam Syafi'i. Kalau akan memakai Indonesia ke madhab Syafi'i, pastikan. Kalau seandainya nak dodo, indah di madhab Hambali, indah di madhab Hanafi, apalagi di madhab Imam Syafi'i, indah lo ado di madhab Hambali, maka berarti ko amalanku siang punyo. Jalek bukan Rasulullah yang mengajarkan. Kalau Rasulullah mengajarkan, empat imam mazhab sudah menjelaskannya. Jadi fanatiklah kita dengan Al-Quran Sunnah nomor dua. Yang ketiga adalah pabanyaklah amal soleh, seperti yang saya sampaikan tadi. Amal soleh yang bana caronyo. Amal soleh yang bana. Kalau ada amalan-amalan tapi Rasul tidak mengamalkan dong, tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis, tidak ada diajarkan para ulama imam mazhab kita yang empat, maka jelas amalan itu dikarang-karang. Amalan itu sosek. Itu yang ketiga. Yang keempat, kalau seandainya kita sudah dengar Dajjal sudah lepas, kata Rasulullah, segeralah lari ke Mekah dan ke Madinah. Karena hanya dua kota ini yang Dajjal tidak akan diizinkan Allah bisa masuk. Baik badan Dajjal masuk ke dalam dan besar, atau bala tentaranya tidak bisa. Sihir Dajjal pun tak akan masuk ke Mekah dan ke Madinah. Itu nanti kalau Dajjal keluar. Cuma nampaknya ketika Dajjal keluar nanti, sepertinya kita di Indonesia tidak bisa lari ke Mekah ke Madinah. Bahama komode itu jauh cie. Nang kedua, ketika Dajjal itu keluar, Rasul memastikan saat itu semua teknologi tidak bisa dipakai. Ah, jadi balik. Nang kelima lagi. Nang kelima caranya lagi. Rasul bersabda, kalau kamu dengar Dajjal sudah sampai ke kota kamu. Karena kata Nabi memastikan Dajjal akan memasuki seluruh kota-kota di muka bumi. Termasuk kalau dawak kota di mana? Batu Sangkah. Dintau benar masuk kota? Tidak, Batu Sangkah salah. Jangan kecil aman dulu. Karena sihir Dajjal akan menyedot orang-orang yang ada di pelosok-pelosok, akan menyedot orang-orang yang ada di lembah-lembah, di gunung-gunung, di pedusunan, di desa-desa, di kampung-kampung. Tersedot, kayak merasa tertarik untuk pergi ke tempat di mana Dajjal berada. Dan ketika melihat Dajjal, dia langsung sujud menyembah Dajjal. Ini bahayanya Dajjal. Dia memiliki kekuatan magnet dan hipnotis sihir yang teramat sangat kuat. Nah, perintah Nabi adalah, kalau kamu dengar Dajjal masuk ke kota kamu, pastikan kamu sudah di dalam rumah. Bawa istri-istri kamu masuk ke rumah. Bawa mak-mak kamu masuk ke dalam rumah. Bawa anak-anak perempuan kamu, saudara-saudara perempuan kamu masuk ke dalam rumah. Ikat mereka seluruhnya di dalam rumah. Ikat tangan mereka, ikat kaki mereka, dan tutup pintu rumah rapat-rapat, tutup jendela rapat-rapat. Selama Dajjal masih di kota kamu, baca di dalam rumah itu surat Al-Kahfi ayat 1-110. Lah selesai orang membacanya. Ustaz ni masih ada juri kampung awak lagi di kota awak lagi. Lanjut ulang balik baca. Karena siapa yang melakukan itu kata Rasulullah, dia dan sekeluarganya selamat. Tapi yang tidak melakukan itu, dia dan keluarganya pasti akan celaka. Keluar saya bantu karis saya di waktu ingin keluar. Dan kata Nabi yang paling lemah imannya ketika Dajjal keluar adalah perempuan. Makanya Nabi menyuruh agar kaum wanita diikat kakinya. Bu. Oh ibu, nanti kalau tiba Dajjal disangka atau dipikum buah, kare hati ibu ingin sebutnya Dajjal itu cari lah. Nah ibu, sabalun Dajjal itu keluar, biasanya pak diumumkan dulu tuh, karena Dajjal memiliki kaki tangan di seluruh dunia. Di kota pikum buah ada kaki tangannya. Kaki tanganku yang akan mengumumkan, Dajjal akan sampai di pikum buah nanti hari Kamis. Waktunya jam 9 siang, jam 9 pagi. Ah, disangkanya akan tiba nanti jam 5 petang hari Kamis. Jadi dari Pekumbu langsung ke sangka. Diumumkan itu, Pak. Nah, kalau begitu dari sejak zuhurnya kita sudah kondisikan diskusi dengan istri-istri kita, Dek. Kami bukan benci denganmu, Abang bukan benci denganmu, Uda bukan benci denganmu. Ikhlaskan. Sini kakimu. Abang ikat. Sini tanganmu. Ini hadisnya. Memang itu hadisnya. Hadisnya sahih. Maka ibu pun harus ikhlas, ikatlah dah, ikatlah bang, ya, jangan sampai melawan pula. Dah kecil orang gilo, wak aku, kabar pasuang dan dia dah, nah, jangan, bukan begitu, tapi masalahnya itu perintah Nabi, masalahnya kaki ibu itu ingin menggari saja bersobok dengan Dajjal. Nabi harapkan orang yang berjumpa dengan Dajjal, dipastikan Nabi nanti dia akan menyembah dan yang paling banyak ingin berjumpa dengan Dajjal nanti adalah kaum wanita, katanya. Cameh dah bu, makanya nanti ikhlas kalau di KB di apa. Sementara tu nyo, lapai Dajjal tu ke kota yang lain, alapai lah balik apa? Lapai lah balik. Masalahnya ketika Dajjal itu datang, orang di mana mana satu dunia ini dalam keadaan krisis pakan, kelaparan di mana mana, haus di mana mana. Kata Rasulullah, Dajjal datang bukan saja mengatraksikan kemampuan-kemampuan ketuhanan, tetapi dia juga membawa gunungan makanan dan stok air minum yang tidak terbatas. Di siko banyak orang yang kanai nanti kok. Dek makanan minum kok tak. Lalamu tak nak makan cerita. Air minum tersedia lo dalam jumlah sangat gadang. Dan Dajjal bisa menyuburkan tanah yang lama mati. Dajjal bisa menurunkan hujan. Dajjal bisa menghidupkan orang di kuburan. Makanya dikatakan Dajjal itu akan menyebabkan manusia-manusia lemah iman yang kurang mengaji, yang jarang berdoa, akan meyakini Dajjal asli Tuhan. Yang tidak bisa dibuat oleh para dukun, yang tidak bisa dilakukan oleh teknologi super hebat pun, Dajjal lakukan dengan cepat. Maka banyak yang percaya. Apalagi ketika itu Dajjal bawa makanan, awak lalamu litak.